بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، masih pada pembahasan ta'addub. Terakhir yang disinggung oleh muallif rahimahullah adalah Allah Jalla wa'ala tidak membolehkan bagi seorang hamba mengumpulkan lebih dari 4 wanita merdeka sebagai istri. Sehingga maksimalnya adalah 4. Tidak boleh lebih daripada itu, sebab kalau lebih daripada itu akan berdampak muncul kezaliman-kezaliman dan tidak akan bisa adil. Maka segala bentuk kezaliman dan ketidakadilan dalam pernikahan dilarang dalam Islam. Baik itu istri pertama atau satu istri atau lebih dengan satu istri, terutama ketika ada unsur ta'addud padanya. Yang berikutnya kata beliau rahimahullah, ma'a annahu hathahu inda khafu zulm. Bersamaan dengan itu Allah Jalla wa'ala menghasung, menganjurkan sang hamba ketika takut zalim. Wa'adamil qudrati ala iqamati hududillah az-zawjiyah. Atau dia tidak sanggup menegakkan batasan bagi Allah dalam pernikahan dia yang ta'addud tadi. Allah menganjurkan dia untuk al-iqtisar ala wahidah. Allah menganjurkan dia cukup dengan satu istri saja. Hirsan ala naili hadzal maqsud, sebagai upaya kesungguh-sungguhan mendapatkan, meraih tujuan ini. Tujuan supaya bahagia, supaya adil, ada kemaslahatan, tidak ada kemadharatan, tidak ada kezaliman dan segala macam. Kalau lebih dari satu enggak sanggup atau khawatir zalim, maka fawahidatan, satu saja. Sehingga intinya adalah pada iqamatul al-adl, menegakkan keadilan dalam pernikahan, menegakkan sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangga, tidak ada kezaliman padanya, tidak ada hal-hal yang melanggar agama padanya. Ketika sanggup dengan lebih dari satu, baik itu 2 atau 3 atau 4 maksimal, tidak ada kezaliman padanya, semua hak ditunaikan, sikap adil ditegakkan, maka dianjurkan lebih dari satu. Tapi kalau tidak sanggup atau takut zalim, maka satu saja. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, satu saja. Barakallahu fiikum. Sehingga satu indah. Lebih dari satu bagi yang mampu juga indah. Tapi kalau lebih dari satu tidak indah, jangan. Lebih baik satu tapi indah dibandingkan lebih dari satu penuh dengan problema, tidak indah. Maka cukup satu. Misalnya, misalnya, maka dikembalikan kepada kemampuan masing-masing insan, masing-masing hamba. Kalau Anda mampu lebih dari satu, ya jangan satu. Ya harus 2. Mampu 3, ya harus 3. Mampu 4, ya harus 4. Tunjukkan indahnya pernikahan Islam dengan 4 istri sekaligus. Kalau tidak mampu, pada batas kemampuan Anda menampilkan indahnya Islam dalam pernikahan tadi. Nikah itu indah. Lalu bagaimana dengan talak, perceraian? Apakah juga indah? Belum mengatakan di sini. Wa kama anna az-zawaja min akbari ni'am. Sebagaimana pernikahan itu merupakan nikmat yang paling besar. Wa min ad-daruriyat, juga perkara yang sangat urgent bagi kehidupan seorang insan. Maka fa ibahatu talaqi kadzalik. Maka pembolehan talak juga seperti itu kada. Khasyata isyatil insan ma'a man la tula'imuhu wa la tuwafiquh. Karena khawatir seorang insan hidup bersama dengan pasangan yang tidak cocok dengannya, yang tidak sesuai dengannya. Ini kalau dibiarkan, tidak ada keselarasan, tidak ada kecocokan, tidak ada kesesuaian, penuh dengan masyakil, problematika, ribut terus. Kalau dibiarkan, akan menyengsarakan masing-masing hamba tadi. Kalau dibiarkan, akan menyengsarakan dia, memadaratkan masing-masingnya, entah suaminya atau istrinya. Maka solusi Islam adalah cerai. Berpisah baik-baik untuk kebaikan bersama. Nikah baik-baik. Cerai juga dengan cara baik. Qala waqtirarihi lil baqa fi dhankil han wa ashdil al-usr. Khawatir dia akan terpaksa hidup bersama dengan pasangan yang enggak cocok tadi dalam kondisi yang sempit. Ma'isha bangkat, kehidupan yang sangat sempit, menyengsarakan dan sangat-sangat sulit. Ini khawatirkan. Jangan sampai demikian rumah tangga itu. Ketika tidak bisa lagi dipertahankan, sudah enggak cocok, kalau dipertahankan muncul ini semuanya, kehidupan dia semakin menderita, semakin merana, semakin sengsara, semakin sempit, penuh dengan problematika dan segala macamnya, maka talak solusinya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa iyatafarraqa yughnillahu kullan min sa'atih. Bila pasuti tadi, tafarruq berpisah, firaq bercerai, baik-baik karena Allah, maka Allah Jalla wa'ala akan mencukupkan untuk masing-masing pasangan tadi dari keluasan rezekinya. Maka talak dikasih syar'i. Dengan talak akan menjadi baik-baik. Yang laki-laki akan dikasih keluasan Allah Subhanahu wa taala, yang putri juga demikian ketika talaknya dilalui ta'aruf. Barakallahu fikum. Ikhwanatina azakumullah, talak itu dalam Islam bab yang diperbolehkan. Tapi dengan ketentuan. Ada sebuah riwayat tapi dia mursal, maknanya sahih. Abghadul halal inna Allah at-talaq. Hal yang paling Allah benci itu talak. Jadi secara periodin dia mursal. Sehingga hukum asal jangan kamu talak. Pertahankan rumah tanggamu, pernikahan kamu, diperjuangkan untuk sakinah mawaddah warahmah, menggapai keindahan dan kebahagiaan. Tapi yang namanya kehidupan manusia ya, semuanya sama. Ketika mengalami kondisi yang digambarkan seperti tadi, sudah enggak cocok, sudah enggak sesuai, enggak selaras, ribut terus, tengkar terus, kemudian kehidupannya semakin sempit, semakin sengsara, semakin menderita, semakin mengerikan, maka cerai adalah solusinya. Barakallahu. Sehingga dicerai dengan baik-baik. Dengan talakun syar'i, dengan talak yang syar'i. Talak yang syaitan talak dijatuhkan fi tuhrin lam yujami'ha fihi. Dia menceraikan istrinya di masa suci yang dia belum mengumpuli istrinya di masa suci tersebut. Itu namanya talak yang syar'i. Ketika dia lagi ribut nih, dia gak mungkin teruskan, harus cerai. Lihat keadaan dia. Kalau misalkan dia suci, tapi sudah pernah kamu kumpuli, tunggu sampai di haid, selesai dari haid, tayib, dia masuk ke masa suci, dan itu belum kamu kumpul sama sekali, ketika itulah kamu jatuhkan talak, anti talib, kamu sudah cerai baik-baik. Para khususun, ada talak satu, ada talak dua, namanya roji'i, ada talak tiga. Talak satu, roji'i, talak dua, roji'i, makna bisa kumpul kembali, bisa rujuk kembali, ketika masih dalam masa-masa iddah. Berapa masa iddahnya? Tiga kali, puruk, ada yang mengatakan tiga kali suci, ada yang mengatakan tiga kali haid. Itu masih sebagai pasutri, sebagai suami istri, dan dia talak satu. Tiga kesempatan, tiga masa ini untuk saling berpikir, introspeksi diri, dan dianjurkan untuk masa iddahnya di rumah suaminya, sering ketemu, supaya ingat kembali masa-masa indah pernikahan dahulu. Ketika kepengen rujuk, maka langsung rujuk tanpa akad yang baru selama masih dalam masa iddah. Dianjurkan untuk isyhad dipersaksikan oleh banyak orang, dua orang minimal menyaksikan dia dalam merujuk istrinya. Dianjurkan karena rujuknya kata para ulama, dia mengumpuli istrinya di masa-masa iddah. Dikatakan dia telah rujuk. Baik, atau lepas. Belum lepas, talak kembali. Talak yang sudah rujuk juga dengan, sama dengan yang tadi. Tapi ketika tidak ada rujuk sampai selesai masa iddahnya, maka dikatakan lepas dari pasutri, bukan lagi sebagai pasutri, dan masih bisa rujuk kembali sebagai pasutri dengan akad baru, dengan mahar baru. Paham ya? Talak roji itu bisa rujuk kembali. Talak yang kedua roji bisa rujuk kembali. Begitu talak yang ketiga, namanya talak bain kubra, maka lepas dari suami istri, tidak bisa kembali sampai menikah dengan laki-laki yang lain. Menikah dengan laki-laki yang lain, rumah tangga sudah biasa, normal kok dicerai kembali, free, kosong, enggak ada yang maju, ada bisa maju kembali setelah itu. Tidak ada keluar. Pernikahan ini ya, talak ini juga demikian. Ini talak ketika diizinkan dalam syarak, dibolehkan, itu juga memberikan rahmat Allah bagi sang hamba. Kebaikan Allah bagi sang hamba. Keindahan Islam dalam pernikahan. Kenapa? Kalau tidak ada talak, rumah tangganya menyedihkan. Ribut terus, tengkar terus, muskilah terus, dalam penderitaan terus, sengsara terus. Jangan cocok. Berapa piring yang diterbang? Pecah. Nah gitu ya. Berapa perabotan sudah pecah-pecah di karena seperti itu. Dibiarkan menderita mereka. Maka solusi talak syar'i itu merupakan keindahan Islam. Supaya lepas dari penderitaan rumah tangga yang tidak sesuai. Nanti di nikah dengan perempuan yang lain, nikah dengan laki-laki yang lain, ketika talaknya lillahi ta'ala. Allah mengatakan di sini, yughnillahu kullan min sa'atih. Ketika talaknya baik-baik, akan dikasih kemudahan dan keluasan untuk masing-masingnya. Jangan terbaik dalam talak. Atau khulu. Kalau khulu itu perempuan yang minta, yang mengajukan talak. Tapi ketika alasannya syar'i, maka diperbolehkan. Tapi enggak syar'i, maka diharamkan. Termasuk tindakan dosa besar bagi wanita muslimah yang minta khulu dari seorang laki-laki yang soleh yang bertakwa dan tanpa ada uzur syar'i. Itu haram ya, Pak. Enggak boleh. Tapi ketika ada uzur dipersilakan. Nah, terkait dengan enggak ada keselarasan, enggak ada kecocokan, kemudian banyak masyarakat rumah tangga, cekcok, dan segala macamnya. Dan sangat membahayakan pihak putrinya. Memadaratkan agamanya, yang paling utama, memadaratkan kehormatannya, memadaratkan akalnya, fisiknya bahkan, maka boleh mengajukan yang namanya khulu. Istri yang menyampaikan khulu, ikhtala'at min zaujiha, ketika suaminya mengatakan, iya, saya kabulkan permintaan kamu, maka jatuh yang namanya khulu. Khulu itu sama dengan talak bain suhra. Bisa rujuk dengan nikah baru, akad baru. Sama kayak orang yang talak roji'i, enggak dirujuk sampai habis masa iddah. Maka bisa rujuk kembali dengan cara nikah baru, akad baru, mahar baru, walimahin baru. Juga sama dengan khulu, ketika dia dari khulu, bisa kembali lagi dengan akad baru, mahar baru, walimahan baru, dan menunggu masa iddahnya satu kali haid. Namanya istibrak rahim di haidah. Mensucikan rahimnya dengan satu kali haid. Nah, dalam khulu, menyesal. Ya, namanya perempuan. Kepengen khulu. Oh, enggak mau aku. Dicek emang, ya emang dia menderita dengan pernikahan seperti itu. Khulu, aku minta cerai. Diwancarakan jadi darah kamu saya ceraikan jatuh puluh nyesel setelah itu biasa berumah tangga berdua sekarang sendirian ngurusi anak-anaknya baru ngerti ya Allah susahnya ngurusi anak-anak ngurusi ini ngurusi itu ya ini aku menyesal misalkan bisa rujuk kembali dengan satu kali haid, ditunggu satu kali haid untuk membersihkan rahimnya, dan cara rujuknya nikah lagi, akad baru, mahar baru, walimahan baru. Terkait dengan masalah dengan khuluk, sang perempuan harus mengembalikan maharnya. Ini semuanya diperbolehkan dalam syariat dengan tata cara yang benar untuk menghindari dharar yang menimpa pasutri ketika membiarkan mereka dalam rumah tangga yang tidak sakinah mawaddah. Sehingga ketika indah itu rahmat Allah bagi mereka, ketika cekcok disuruh dikasih talak atau khulu juga indah bagi mereka semua. Barakallahu. Intinya semua bimbingan Islam itu indah, bermaslahat, bermanfaat. Yang ditekankan ini adalah menikmati dunia dengan aturan agama, menikmati makanan dengan aturan agama, menikmati minuman dengan bimbingan agama, menikmati sandang, sandang tangan papan dengan aturan agama, menikmati pernikahan dengan wanita juga dengan aturan agama. Semua dengan bimbingan agama akan indah. Barakallahu'alaikum. Wallahu a'lam bishawab. Selesai. Contoh yang ke-8, ada pun yang ke-9 berkaitan dengan masalah hak-hak antar hamba dalam berinteraksi dengan sesama akan dikaji insyaallah taala pada kesempatan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan dari beliau terkait dengan atribut. Terkait dengan atribut partai al-ahzab as-siyasiyah. Juga demikian, dikarenakan dalam pandangan Islam dilarang keras berpecah belah, dan di antara bentuk perpecahan ialah adanya partai politik ahzab siyasiyah, maka ketika masing-masing hizib tadi ada simbol-simbol tertentu yang menggambarkan asabiyah partai, al-wala wal-bara partai, maka muslim tidak diperbolehkan menggunakan simbol tadi. Barakallahu. Kiaskan dengan yang ini pada fakot yang lainnya. Barakallahu. Kalau yang satunya lagi kayaknya enggak ada simbolnya, apa simbolnya? Ya kan ada benderanya, ada segala macamnya. Ya. Namanya atribut parpol. Mohon maaf kalau kita bicara masalah din, masalah agama. Barakallahu. Tidak misalnya ya? Wow, ya. Monggo. Tapi ini sebagai wajah, sebagai opsi di negara itu tanpa. Yang pertama dilihat terlebih dahulu. Apakah komunitas bela diri ini sampai tingkatan hizbiyah? Kapan dikatakan hizbiyah? Yang pertama ketika ada unsur mukhalafah, pelanggaran agama padanya, lalu cinta dan benci yang sempit padanya, al-wala wal-bara sempitnya. Ada asabiyah, fanatisme kepada komunitas ini, maka ada dai-dai yang menyerukan kepada kelompok ini dan segala macam, maka dikatakan hizbiyah. Entah dikatakan parpol atau dikatakan ormas atau komunitas bela diri, itu nama saja. Tapi kalau hakikatnya adalah ini, maka tidak boleh. Ketika ada unsur atribut terkait dengan bab ini adalah Yesus. Tidak boleh dipakai. Tapi kalau semata-mata komunitas berarti tidak ada gitu-gitunya. Sekedar ini, kami. Gitu. Tidak ada asofiyah, wala-wala-wala-barat, segala macam. Tidak ada masalah. Karena ini yang namanya ini yang tapak suci, ini yang karate, ini yang macam-macam. Selama tidak ada padanya hizbiyah, labas. Contoh, misalkan yang semisal itu Salafiyun di Tuban. Ya, Salafiyun di Tuban. Bikin kaos. Misal. Kaos. Salafi Tuban. Misal. Ketika ada unsur asabiyah Tubaniyah, hizbiyah Tubaniyah, enggak ada masalah. Semata-mata kaos saja. Tapi ketika ada unsur kesana, jangan. Ya, ketika ada unsur hizbiyah, ada unsur asabiyah, maka atribut yang terkait dengan hizbiyah tadi yang dipakai. Kalau itu atribut Beda. Kalau pemerintah enggak bukan hizbiyah. Apa itu? Itu resmi pemerintah, IPSI itu. Aman. Semua yang terkait dengan pemerintah itu bukan hizbi, bukan asofia. Itu hukumah namanya. Aman oleh pemerintah. Seragam polisi, aman. Seragam tentara, aman. Atribut pemerintah, apa namanya, yang satu, yang dua, yang tiga. Aman, ada masalah. Pemerintah, malah yang paling aman pemerintah malah. Bendera Indonesia Raya, aman. Bendera umum itu, kagel mah. Betul atau kagel ini? Aman itu. Berani ke? Nah, cuma kita sebagai masyarakat ada kecintaan kepada tanah air itu harus syar'i. Gitu. Kecinta dengan tanah airnya, kaum muslimin, penguasanya muslim, bahagia, syar'i itu. Alhamdulillah syar'i semua loh, penguasanya muslim, penduduknya kebanyakan muslimin, syar'i sama dari diri saya ini. Itu luar biasa bagi anda. Bagi anda mencintai Indonesia Raya, anda mencintainya karena Allah, itu syar'i berpahala. Kalau anda diminta oleh beliaunya, NKRI harga mati, siap. Kenapa? Karena NKRI-nya adalah syar'i, muslim. Jadi kalau negara kufur, tidak bisa. Ngerti ya? Itu karena nasionalisme yang syar'i. Ini kita atur sih. Ini siapa gue sih? Ini siapa? Seseorang akan mendapatkan pahala seperti pahalanya 50 orang sahabat. Amal apa yang dalam jalan ya Ustaz? Semua amal kebaikan. Ketika antum mendapati masa itu. Namanya ia musabir, masa-masa kesabaran. Orang yang mengamalkan sunnat di masa itu seperti orang yang menggambar api. Perjuangannya luar biasa. Perjuangan, pengorbanan luar biasa, berat sekali. Maka semua amal yang dikerjakan ketika itu, besar pahalanya. Seperti pahala 50 sahabat. Termasuk? Aduh. Apa kata itu termasuk amalan yang bisa mendapatkan pahala 50 sahabat terkait dan asingnya hal ini di tengah-tengah manusia? Naam. Ketika antum mendapati ayam mustabur tadi. Antum taduh di imigrasi. Antum di zolimi, antum di bully, antum wah satu gak bisa hidup. Antum harus berjuang yang luar biasa untuk taduh ini. Ketika antum taduh lillahi ta'ala, besar pahala. Tapi itu enggak ada yang mengintimidasi itu. Paling jika orang dalam. Ya. Tak ada digerebuk sama masyarakat. Enggak. Tak ada di penjara. Tak ada kemudian diapakan. Paling orang dalam. Ya betul? Iya. Tapi belum mendapati ayam sober. Apa kata adut hanya untuk orang kaya? Enggak mesti. Apakah miskin juga tak bisa? Ketika Anda bisa adil dan mampu. Bisa. Jangan dikira orang kaya semua. Bisa. Dan Nabi kita Muhammad SAW itu orang yang paling miskin. Di antara para sahabatnya. Berapa istrinya? 9. Yang penting itu mampu dan adil. Ketika semua nyonya tadi itu sudah pengertian semuanya, siap untuk berjuang mengamalkan sunnah ini, siap dengan kehidupan yang ada, bismillah aduh, dengan kondisi yang ada mana ya, cuman untuk di zaman kita sekarang ini kayak-kayaknya agak susah bagian kiri-kiri ini dikarenakan pada umumnya wanita-wanita sekarang ini yang dipikirkan masalah ekonomi. Kalau saya dikasih, jangan khawatir. Mau berapa kamu? Nah, pasti aku sekian juta untuk anakku dan diriku. Berikan, ya wes. Tak kasih ya. Aku lagi mana? Radio mana? Kasih. Paling awal goncang. Terus langsung buktikan untuk adil. Tetap kamu kasih dia. Oh dia ada. enggak pernah berubah diri kamu, kasih sayangmu enggak pernah berubah. Dan nambah yang kedua, nah, enggak ada masalah, aman-aman saja. Zaman sekarang mampu orang. Itu kemampuan kan. Adilnya, apakah bisa adil? Dalam perkara tempat tinggal, dalam perkara nafkah, dalam perkara mabit bermalamnya. Jangan yang pertama rumahnya megur-megur, masya Allah. Ini yang kedua kontrakan 3x4. Lah ya sih. Maskan harus adil dengan hajat masing-masing. Nafkah harus adil dengan hajat masing-masing. Jangan kamu samakan yang anak 5 dengan ya, yang masih baru nikah. Beda-beda. Mabit juga harus adil. Satu sehari sehari, dua hari dua hari, warga harus adil. Antum menggunakan bismillah. Bagi orang yang sakit beser, air kencingnya harus sendiri. Dalam keadaan apapun, terutama ketika rukuk atau sujud. Ketika ihram, memakai baju ihram saat umrah dan haji, bolehkah menggunakan kain putih seperti selendang tanpa berjahit untuk melindungi dan menahannya supaya tidak netes ke lantai masjid? Nah, bisa. Jadi kayak semacam pempes diikat, diikat untuk itu. Kalau misalkan dia semata-mata dengan baju ihramnya, tidak ada masalah. Dan tetap sholat sebagaimana biasa, dikarenakan di luar kemampuan dia, barakallahu fiik. Yang betul-betul besar. Betul-betul besar. Kitabnya darurat, barakallahu fiik. Wallahu a'lam bishawab. Gimana Pak? Regulasi ini bagaimana? Sehari saja atau? Saja. Tanya kepada mereka. Apa itu? Nah itu. Kalau dari SE ya, surat edaran dari penguasa menyebutkan diharapkan kepada kaum muslimin Jumat tanggal sekian, kita ambil tanggal 10 ya, tanggal 10 gini-gini, tanggal itu seperti selesai. Atau dengan bahasa lebih umum, selama masih ada gini-gini, maka begini, tunaikan. Lihat lafadznya, apakah itu anjuran atau sebuah kewajiban. Kalau anjuran, di dunia sunnah saja, kalau kewajiban, maka harus dijaga. Jika yang untuk menurut Nazila, pendapat yang rajih adalah kembali kepada kebijakan pemerintah setelah pemerintah bersinergi dengan para ulama-ulama yang ada menentukan itu kondisi sudah sampai tingkat menurut Nazila. Ulama, umara, bermusyawarah, kriteria sudah sampai menurut Nazila dan ada SE yang keluar ketika itulah kita mengajarkan menurut Nazila sesuai dengan SK, SE pemerintah. Kalau dianjurkan, punya sunnah. Diwajibkan, maka dikatakan wajib. J, dengan lafadznya masing-masing. Dan mereka tahu kok. Mereka enggak asal nulis. Ya, Pak ya. Adanya. Bisa ada di sana. Wallahu a'lam bissawab. Apa? Tapi. Apa bisa dinamakan dengan mudah dari mana? Terutama tape yang sudah mulai berair itu. Sama dengan itu tadi. Hukumnya adalah halal. Ketika sampai di suatu kondisi, ketika tape itu dimakan bikin mabuk, berhenti. Sama kayak nabil, sama kayak durian, sama kayak tape. Kenapa? Ah. Aku pengen nyoba beliaunya, pengen nyoba beliaunya. Selera lo Pak? Di mana? Di surga. Ya beda, surga di macam mana dunia. Beda, surga lebih sah. Hamrin, lazatin, lisharifin. Niki, kalau yang di sana senang semua, niki selera masing-masing. Oh, coba-coba. Kalau mau coba, aku juga masih ciri-ciri kilo itu saya ngerti. Do zero. Nanti kalau enggak asal bir, dua tegak kafe, bahaya lah. Gimana bang? Lewat kok jelas no. Jadi sana kalau ciri-ciri ini yang zero buat ini loh. Oh, kira dia harus zero kafe. Padahal enggak zero. Apa mana? Ya itu kan harus dijelaskan kepada ahlinya. Ahlinya berbicara. Minuman apa ini? Ini minuman bukan pak? Jangan. Sedikit banyak. Oh biasa, perasaan anggur biasa pak. Minuman cuma anggur tu boleh. Anggur boleh, air anggur juga boleh. Tapi kalau saya katakan, Pak ini jangan Pak, ini kategori memabukkan. Ya, tanya kepada ahlinya di situ, ahli peranggura. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam bishawab. Tanya kepada ahlinya. Hukum asalnya adalah halal. Kita bisa mengatakan itu haram ketika mengandung unsur mabuk atau boros. Makanya antum tanya kepada ahlinya. Ini apa pala ini? Nah, gitu. Hah? Menenangkan. Ini makanya ditanya kepada ahlinya. Ini semata-mata mau membuat orang tenang. Bedakan antara mukhadirat dengan apa namanya itu bahasanya? Ya Allah. Ada yang menenangkan, ada yang membuat nagih. Membuat pihak kecanduan. Oh, pasal musakinat. Bedakan antara mukhadirat dengan musakinat. Kalau musakin, taskin itu menenangkan aja. Dia minum itu nggak bakal kecanduan. Itu boleh. Tapi kalau mukhadirat membuat candu, dia tenang, play dan membuat candu. Ketika dia minum itu akan tagihannya. Ini namanya mukhadirat. Dan hal-hal yang membuat candu itu kebanyakannya mau. Mari dicek pada kamu ada ahlinya masing-masing. Candu kopi. Kalau apa? Kopi di halal ya. Jadi kalau sudah dinyatakan penyakit deser, tidak. Sebenarnya sebelum sholatnya dituntaskan terlebih dahulu tuntaskan sudah aman sholat. Ketika dia dengan keluar itu tidak ada masalah. Tayyukalifallahu wasallam. Mari dikatakan penyakit deser. Kak rosso dia mungkin ini. Tidak masalah. Tapi kalau bisa nahan, jauh ke belakang, bukan namanya deser, sering dikis. Kalau dikatakan deser sudah tidak bisa nahan, tak terkontrol. Kemana? Pak Akhir. Siapa? Elon. Nuaiman. Yang mana? Ya kalau dijelaskan sih Nuaiman gitu namanya sahabatnya. Nuaiman. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Cek kembali. Kalau suka minum khamr suka begini itu cek kembali. Terkait dengan sahabat pada umumnya orang-orang yang soleh yang begini-begini itu cek kembali. Kalau itu mungkin, tapi kalau yang diminum kompor segala macam, cek kembali. Dicek kembali, saya nggak tahu. Wallah alam istighfar. Rob. Rob. Ini apa ya? Kenapa? Apa layar untuk rujukan? Isinya Ya, jadi untuk buku kitab ruh ini ada perbincangan di kalangan para ulama yang mengatakan tidak benar penisbatan kepada Nukayyim. Ada qaul. Al-Qaul Tsani mengatakan betul itu karya beliau dan itu sebelum beliau mengenal Ibn Taimiyah rahimahullah. Di awal-awal beliau belajar itu di Rosa. Sehingga banyak hal yang seperti itu. Begitu beliau banyak mengenal sunnah, terutama ketika sudah kenal Ibn Taimiyah rahimahullah, hilang semua tadi itu di karya-karya yang lain. Sehingga untuk kita berroh ini hati-hati. Yang di Rojika mendapat yang kedua itu karya beliau, tapi di awal beliau pembelajaran. Sehingga banyak hal yang harus diantisipasi dari buku tersebut. Maksudnya gitu? Nah, Allah Allah. Allah Allah. Allah. Ini juga ini kan kita diperintahkan ya. Kalau itu saya yang selalu itu adalah berjawab kepada orang orang kafir atau masukan. Padahal Allah sendiri yang mengatakan itu kata Allah wa ana tulubi mengatakan itu pada saya. Bahwa Allah itu sudah mengutus bagi mereka. Percuma kamu sama mengalih imam datang amat tinggi. Sama saja kamu beri peringatan atau tidak. Bila di kesempatan Allah mengatakan kita untuk menjauhi mereka, tapi bila di kesempatan Allah juga menjelaskan percuma mereka tidak akan beriman. Terus fungsinya perintah untuk menjauhi mereka itu apa? Beda makom kayaknya. Makom dakwah beda. Itu untuk kita semuanya sementara berkufah. Ketika Allah Jalla wa'ala sudah mentakdirkan mereka kafir tidak beriman, tidak bakal bisa beriman. Itu makomnya makom sudah ditakdirkan sebagai orang kufah. Mau dikasih dakwah, tidak bakal mempan. Itu makom-makom takdir. Ini makom syar'i, makom syariat. Kita harus tetap mengerjakan bimbingan syariat. Harus amar ma'ruf, nahi mungkar, dakwah dalam hukum kufar. Selebihnya Allah yang menentukan. Dikasih taufik masuk Islam. Tidak. Dia bakal kafir selama-lama. Kita makomnya apa? Artinya tetap terkait dengan kitanya ini ya. Harus mengerjakan bimbingan syar'inya. Dakwah. Terkait dengan selebihnya Allah Jalla wa'ala menentukan yang menentukan. Lain itu beda makom. Yang pernah saya baca, yang saya pelajari, mereka menggunakan persentase. Kalau persentase alkoholnya itu besar, ciri-cirinya adalah alkohol itu berdiri sendiri. Gak bisa mencampur sama zat yang lain. Maka tidak boleh. Tapi kalau kecil persentasenya, ciri-cirinya adalah zat alkohol ini langsung melebur kepada zat yang lainnya. Maka diperbolehkan. Ngotong. Dan sudah ada. Pun ya. Cekap. Cekap. Selebihnya tanyakan kepada ahlinya masing-masing dari pertanyaannya. Mereka punya hal berbicara. Sementara cukup nakfi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.